Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama kali diucapkan dalam salam tadi adalah setelah selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, karena judul tema yang diberikan ke saya tadi menyambut tahun baru Muharram. Mudah-mudahan kita mendapat berkah. Berkah, kata orang Indonesia, diambil dari bahasa Arab barokah. Kalau satu, barokah. Kalau dua, barakatani. Kalau tiga dan seterusnya, barokat. Berkah Allah, kata ganti di ujungnya, barokatuh. Ba, biasanya bahasa Arab itu diambil dari tiga huruf. Ba, ro, ka. Kasih sayang, rahmat. Ra, ha, mim. Ba, ro, ka. Barokah. Barokah diambil dari tiga huruf. Ba, ro, ka. Kalau kita pergi ke gurun pasir, lalu ada kering kerontang, tidak ada satu apapun tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba kita lihat di situ ada kolam. Lalu di kolam itu ada air, orang menyebutnya oase. Lalu kemudian onta bisa minum, datanglah kemudian kambing bisa minum, lalu di sampingnya tumbuh rumput-rumput, maka orang Arab menyebut kolam air itu dengan barok, birkah. Dari tiga huruf, barokah, barokah, birkah. Tak ada tumbuh lumut, tidak ada tumbuh tanaman, tapi ketika ada air, datanglah hewan, datanglah rumput, datanglah lumut, maka di situ ada berkah. Begitu juga dengan hidup ini, kita berharap kering, kerontang, gersang, dan ketika ada berkah, maka meneteslah air, datanglah lumut, tumbuhlah rumput, sehingga dia menjadi seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang tandus atau di tengah gurun Sahara. Kalau bahasa artisnya, like snow on Sahara. Nah, itu asal kata barokah, birkah, kolam, air, lumut, hewan, datang. Semua orang mencari berkah. Asal kata birkah yang kedua, baraka, artinya baraka ya buruku, onta yang turun ke bawah. Ada onta, tidak ada yang punya, tidak ada tuannya. Lalu kita masing-masing punya tanah, bapak punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah, dan kita semuanya diam. Kemana onta ini berhenti, maka di situ disebut baraka. Kebetulan onta itu turun di tanah saya, maka orang akan berkata tanahnya barakah, karena onta turun di situ. Kalau sudah onta turun di tanah saya dapat susu onta, saya dapat daging onta, saya dapat kulit onta, dan saya dapat tunggangan onta yang tahan tidak minum satu bulan karena di lehernya ada kantong tempat air. Maaf, onta bukan cuman dagingnya, bukan cuman kulitnya, maaf, sampai kencingnya pun menjadi obat. Tapi jangan bayangkan kencing unta ditampung diminum. Banyak orang salah kaprah membaca hadis itu. Air susu satu gelas diteteskan setetes dua tetes baru dicampur. Banyak salah paham. Nanti waktu pergi umroh, mampir ke tempat peternakan unta, ada orang jual kencing unta, bukan diminum, tinggal ambil pipet. Dari dua penggunaan kata tadi, baik air yang di tengah gurun pasir maupun onta yang turun di tanah kita, keduanya berbeda. Yang satu sifatnya flora, yang satu fauna, tapi kedua-duanya punya substansi makna yang sama, ada kebaikan. Itulah makna dari kata barakah. Makanya ketika kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah rumahnya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah amalnya, berkah hartanya, berkah matinya, matinya pun berkah. Sudah mati dia, orang tetap ramai datang. Sudah meninggal dunia pun berkah. 100 hari sudah meninggal dunia, hari ini tetap ramai di Az-Zikr. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ada orang masih hidup, masih sehat, buka open house, enggak ada yang mampir. Takut makan duit haram. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka kita ingin supaya sudah mati pun keberkahan kita tetap mengalir. Amin. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau hidupmu berkah, tanamlah tanaman yang bisa dimakan buahnya oleh cucu. Tanaman berkah. Kita cerita tentang berkah. Tanaman apa yang kita tanam cucu kita bisa makan? Kelapa sawit 25 tahun. Umur 20 trek. Bahkan sekarang banyak sawit yang tidak dipanen karena harga panen lebih mahal daripada harga sawit. Karet 30-50 tahun mati. Tapi ada pohon berkah. Kalau saya tanam, cucu saya masih bisa makannya. Apa itu? Korma. Berkahnya tetap mengalir. Makanya kata Nabi, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Untuk apa nanam korma sudah mau mati? Sakratul maut. Manis buahnya tak pernah kita cicipi. Rindang daunnya tak pernah kita bernaung di bawahnya. Untuk apa kita tanam korma? Berkahnya tetap mengalir sesudah kita mati. Karena akan ada orang yang bernaung di bawahnya, tenang dia dari panas terik, kita dapat berkahnya. Buahnya tiba-tiba berbuah, kita wakafkan lillahi ta'ala. Ada orang berpuasa, Allahumma laka subtu wa bika amantu ala rizqa aftartu birahmatika ya rahman rahimin zahabal zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru. Bagi yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mengalir pahalanya setiap menetes di tenggorokannya sampai ke makam kita. Maka judul hari ini luar biasa tentang berkah. Ini kunjungan saya kedua ke rumah Tuan Haji Tritamtomo dan Ibu Lia. Dulu yang pertama adalah bulan Desember. Kok Ustaz ingat? Karena pertanyaannya waktu itu tentang Natal. Lalu kemudian setelah itu bulan April nomor saya diretas untuk kepentingan pemilu. Dan setelah itu hilang, saya pun putus kontak dengan Ibu Lia dan Bapak. Baru kemudian seminggu yang lalu saya tausiah subuh di Az-Zikra, ketemu dengan Ibu. Ustaz bisa kapan lagi datang ke rumah? Insya Allah kalau saya ada ke Jakarta, ada luang waktu, insya Allah saya datang, Bu. Nanti kita lihat jadwal. Rupanya hari ini dipertemukan Allah. Sebenarnya Allah punya rencana, Abdul Somad, kau akan ketemu lagi dengan Pak Haji Tritamtomo pada saat yang indah 1 Muharram. Jadi seringkali kadang kita menganggap rencana kita bagus, padahal rencana Allah lebih bagus. Ada rencana yang lebih indah. Semua ada saatnya. Buku itu sudah saya terjemahkan, best seller, walaupun saya tak dapat royaltinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang masalah berkah, air yang mengalir tak berhenti, onta yang mendapatkan rahmat berkah pemiliknya dari mulai najis kotornya sekalipun, karena ada tuntunan ajaran di sana, dan ternyata memberikan efek obat terapi kesembuhan. Maka kita pun semuanya ingin berkah-berkah, termasuklah tamu yang datang ke rumah kita membawa berkah. Makanya pesan kiai-kiai dulu, kalau mau buat rumah, niatnya untuk terima tamu, supaya orang datang banyak. Beda sama orang yang sekarang tidak mengerti konsep ini. Buat rumah gimana supaya tamu gak datang? Karena dianggap tamu itu hanya menghabiskan gula saja. Padahal di sana ada keberkahan. Yang datang mendapatkan berkah karena doa Nabi Ibrahim, Rabbil firli, ampunkan dosaku, wali walidayya, ibu bapakku, wali man dakhala baitia, dan orang yang masuk ke dalam rumahku mukminan, dalam keadaan beriman percaya kepada engkau. Maka pulang kita dari rumah ini dalam keadaan dosa min kalori plus. Wah, rusak diet saya Pak Ustaz. Tapi ternyata tidak semua. Karena tadi waktu saya makan pas ngajak, Pak makan minum, shaim puasa. Bedanya dengan saya kalau sedang puasa sunat bertamu diajak orang, Ustaz silakan makan, saya lihat lauknya dulu. Kalau ikan asin ngapain dibatalin? Boleh dibatalin Pak Ustaz, puasa sunat kecuali fardu wajib. Nah, itu maksud saya kalau masih ada yang bertahan puasa ya nggak apa-apa, tapi kalau berubah hati ya istikharah. Tapi tadi katanya puasa, istikharahku berkata lain. Nah, lagi-lagi berkah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu itu orang yang bertakwa. Kalau yang memakan makananmu itu orang yang bertakwa, maka makanan yang masuk ke perutnya untuk liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakangnya. Kalau tulang belakangnya sudah tegak berdiri, maka dia akan mengangkat tangannya dan berkata Allahu Akbar, pahalanya mengalir. Apalagi dari makanan tadi, ini lama tegak berdiri, Allahu Akbar, makin bergizi makin baik. Tapi nyamuk dia akan bertahan hidup lama kalau perutnya kosong. Kalau nyamuk perutnya berisi, tak lama lagi dia akan mati. Makanya nyamuk berusaha untuk menahan selera supaya dia tahan umurnya panjang. Tapi begitu dia mulai dapat kulit dan ketemu darah, dia mulai lupa. Akhirnya dia serot dan kenyang tak dapat terbang. Makanya nyamuk kalau sudah kenyang, bunuhnya kan mudah. Kalau lapar, mana dapat. Tapi bukan berarti ini berarti menyindir yang kenyang, tidak. Nah, saya tadi kenyang. Dan dalam makanan itu ada berkah. Kenapa? Karena saat makan tadi apa kata saya? Allahumma barik baraka barik, berikan berkah padaku dalam makanan ini ya Allah. Ini hari Ahad pergi ke hotel, ada anak orang nikah. Dua pasangan mempelai, masya Allah. Saya paling suka kalau undangan nasihat pernikahan. Lihat orang nikah, ingat kita nikah. Lihat orang mati, ingat kita mati. Apa doa kita? Barakallahu lakuma. Baraka. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Pada saat sorenya diundang lagi acara akikah. Anak baru lahir. Doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak. Sama-sama anak, lahir di hari yang sama, besarnya sama, gizinya sama, makannya sama. Tapi satu berkah, satu tak berkah. Yang satu berprestasi, sukses, baik. Yang satu sakau. Tak ada berkah. Berkah artinya kebaikan-kebaikan. Ketika saat subuh menjelang matahari terbit, tiba malaikat membawa berkah. Lalu kemudian siapa yang paling banyak dapat berkah pagi itu? Kata Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku siapa yang paling awal jaga bangun tidurnya. Makanya bangun tidur jam 5, bangun tidur jam 4, bangun tidur jam 2, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, berzikir menjelang subuh. Setelah itu sholat sunat qabliyah subuh, sholat subuh. Itu yang paling banyak berkah dalam hidupnya. Kebaikan-kebaikan. Kata pepatah orang-orang tua kita dulu, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Itu dulu. Sekarang dia bangun, rezekinya sudah dipatok ayam, diterkam kucing, tabrak mobil, habis sudah tak ada sisa apa-apa, baru dia bangun. Ah, saya enggak percaya itu sama konsep berkah Ustaz. Itu tetangga saya enggak pernah sholat, enggak pernah ke masjid, enggak pernah ngaji. Hidupnya mewah, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Mana itu konsep berkah? Berkah itu bukan berarti materinya. Berkah itu adalah manfaatnya. Di situ melihat berkah. Justru dalam konsep Al-Quran, ada orang-orang yang umur panjang, badan sehat, nikmat banyak, tapi Allah tidak sebut dia berkah, tapi disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami beri istidraj dan dia tidak sadar. Wa umli lahum. Aku ulur mereka, ku ulur rezekinya banyak, ku ulur jabatannya tinggi, aku ulur adem ayem sehat. Tapi sebenarnya dia dalam istidraj. Istidraj diambil dari tiga huruf juga. Darajat, tertunda. Istidraj, azab yang tertunda. Bisa dijadikan judul sinetron, azab yang tertunda. Oleh sebab itu maka yang paling mengerikan bukan sakit. Ada orang menganggap, wah kasihan dia. Dulu sebelum tobat sehat aja, gitu tobat langsung sakit. Padahal sakit bukan azab. Karena sakit ada kalanya tiga. Pertama, menghapus dosa. Kedua, mengangkat derajat. Apa dosa saya Pak Ustaz? Saya gak ada dosa. Ketika kau mengatakan kau tak ada dosa, kau sedang berdosa. Oke, kalau gitu dosa saya sudah hilang karena saya sakit. Lalu kenapa tidak berhenti? Allah mau angkat derajat. Ada derajat yang lebih tinggi daripada mati syahid. Lebih hebat daripada haji mabrur. Apa dia? Sabar. Sabar menahankan musibah. Makanya ketika ada seorang sahabat sakit, minta doa sama Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah sama Allah biar supaya sehat. Nabi nanya, kalau ku doakan ente sehat, tapi kalau ente tetap sabar, pahalanya besar. Mau doa atau tetap sakit? Kalau gitu saya mau dapat pahalanya. Tapi bukan berarti gara-gara ini lalu bapak ibu yang sudah ke rumah sakit gak pergi check up lagi. Kita memang disuruh ikhtiar dan usaha. Saya cuma mau bercerita bagaimana kita dengan berislam ini merubah mindset, pandangan kita yang berubah. Sebelum bersyahadat, setelah bersyahadat, sebelum ikut pengajian, setelah ikut pengajian, sebelum hijrah, setelah hijrah, apa yang berubah? Hidup tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara pandang terhadap hidup. Mindset, mind, otak, set, setting. Banyak juga orang sekarang mindset, mind, otak, set, setan. Mindset, otak, setan. Mohon maaf Pak, saya ngomongnya gak pakai konsep. Malah saya kalau dikasih konsep, saya kaku. Saudara, aku. Jadi saya lepas aja. Tapi waktu tak pernah lepas. Saya tausiah 60 menit. Setelah itu ada tanya jawab. Segala hidup ini dari mulai awal, dari menerima tamu, dari mulai bersalaman, ternyata ada berkah. Mamin muslimah ini, dua orang muslim ketemu. Yaltaqiyani, berjumpa bertatap muka. Wayatasafahani, berjabat tangan. Saat tangan saya menyentuh tangan Tuan Haji Tritam Tomo, saat itu keberkahan mulai. Menurut saya, berkah beliau yang mengalir ke saya. Menurut beliau, berkah saya mengalir ke dia. Dan kedua kami sama-sama husnuzan. Ustaz Somad, ini besan saya. Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Sehat. Ustaz Somad, ini abang saya, kakak saya. Bapak sehat dari Sulawesi, apa kabar? Sehat. Berapa banyak berkah yang sudah saya sedot. Berkah, berkah, berkah. Karena setiap orangnya ada keberkahannya, ada kebaikannya. Bahasa kita berkah. Bahasa orang lain ada menyebutnya aura, ada menyebutnya tak apa-apalah istilah dia. Tapi kita meyakini ada keberkahan. Ustaz Somad, ini Habib As-Segaf yang selama ini kami pergi umroh dan haji bersama beliau. Masya Allah, cium tangan Habib. Saya mau cium tangan Habib, Habib mau cium tangan saya. Hampir belaga kepala kami. Kenapa Ustaz cium tangan Habib As-Segaf? Ada sahabat Nabi lebih tua, lebih senior, namanya Zaid bin Thabit. Tim penyusun tulisan-tulisan Al-Quran yang bertebaran di pelepah korma di tulang unta. Namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi satu lagi lebih muda, 5 tahun. Namanya Abdullah bin Abbas. Yang senior, yang lebih tua, ketemu dengan Abdullah bin Abbas, mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran. Kenapa ente cium tangan saya? Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Jawab Zaid bin Thabit, karena engkau saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu alasan kenapa saya cium tangan habaib, karena mereka habib juga dari tiga huruf ha ba ba, habib kalau laki-laki, perempuan habibah. Makanya Kalau manggil perempuan, ya habibati, oh my dear. Habib, arti diambil dari kata hub, cinta. Orang yang aku sayang dan aku cinta. Kenapa kita cinta kepada mereka? Al-Habib. Karena kita cinta kepada darah yang menetes dalam tubuhnya. Darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Habib-Habib, orang-orang kesayangan Rasulullah ini dari Hadramaut, dari Yaman. Nabi kan di Makkah, Pak Ustaz. Ya, dari Makkah pindah ke Madinah. Betul. Setelah itu terjadi pergolakan, keturunan-keturunan Nabi ini pindah ke Baghdad, Irak. Dari Irak, pindah mereka ke Yaman. Namanya Al-Habib Ahmad Al-Muhajir. Al-Muhajir dari tiga huruf juga. Ha-ja-ra, pindah. Muhajir orang yang pindah. Pindah dia ke Yaman, Hadramaut, Tarim. Cucu cicit keturunannya itu, itulah lahir ada fan-fan marga-marga. Al-Haddad, As-Saggab, Bin Syihab, Al-Attas, dan macam-macam. Barakbah. Nah, di Indonesia, kalau di Mesir ada persatuannya. Namanya, kantornya khusus di samping Al-Azhar. Ini Al-Azhar, di sampingnya. Naqabatul Alawiyin, kantor keturunan Nabi Muhammad SAW. Supaya orang tidak ngaku-ngaku. Karena sekarang banyak orang ngaku. Asal hidungnya panjang, ngaku. Padahal mesti ada nasabnya. Lalu kemudian di Indonesia ada kantornya. Apa namanya Habib? Rabithah. Rabithah, ikatan. Rabithah, ikatan. Makanya orang Arab menyebut dasi itu ribat. Karena terikat lehernya. Rabithah, Rabithah Alawiyin. Ikatan keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminar bersama Habib Umar bin Hafiz dari Yaman di Hotel Crown. Kok Ustaz ingat hotelnya? Saya pertama kali tidur di situ. Hotel Crown. Habis itu dialog. Dialoglah sama Habib Ibnu Sumait. Kata Habib ketua Rabithah, "Habib-habib yang ada di Yaman justru sudah ada marga yang hilang punah. Berapa semua marga Habib? Ada sekitar 70 di Indonesia. Dan uniknya Indonesia, yang sudah punah di Yaman justru masih ada di sini. Di antaranya marga Barakbah. Barakbah sudah tak ada lagi di Yaman, tapi di tempat kita masih ada. Artinya apa? Allah mau kasih tahu. Pindah dari Makkah ke Madinah, ke Baghdad, ke Yaman, tapi Nusantara lebih subur. Tidak hanya gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Ternyata para zuriatnya pun berkembang, bertumbuh. Karena ada keberkahan-keberkahan di tempat kita. Dan di antara seluruh negeri, dari mulai Sabang sampai Merauke, kebenaran batin seorang beriman. Fa'innahu yanzur binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya, bukan dari cahaya PLN. Tapi cahayanya adalah cahaya yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan dari Habib ada saat ini. Tapi ada orang yang dalam badannya tak ada mengalir darah Rasulullah SAW. Tapi dia disebut pewaris Rasulullah. Begitu adilnya. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Dokter adian perlindungan. Perlindungan. Nah, perlindungan artinya kita mendapat perlindungan ilmu beliau. Kerajaan perlindungan. Lalu kemudian hadir pula bersama kita Al-Mukarram Ustaz Syukur. Gimana ceritanya Ustaz Somad bisa kenal dengan Pak Haji Tritang Tomo dan keluarga? Oh, ini panjang ceritanya. Saya tausiah di Az-Zikra. Kok bisa Ustaz diundang di Az-Zikra? Ceramah saya ditonton oleh Ustaz Rusli YouTube. Ustaz Rusli lihatkan ke almarhum Ustaz Arifin Ilham. Ustaz Arifin Ilham lihat, wah, ini kayaknya ada ilmunya tapi dikit, gak banyak. Coba undang ke Az-Zikra. Akhirnya saya tausiah di Az-Zikra. Lalu kemudian Ustaz Syukur sebagai Ustaz Az-Zikra bercerita ke Ibu Lia. Ibu Lia bawa, ah, itulah nasab silsilahnya. Dan ini semua adalah keberkahan, keberkahan dari mengenal orang-orang soleh. Berkenalan dengan orang soleh, dibawanya saya ke rumah orang soleh. Coba kalau saya berkenalan dengan pecandu narkoba, Dua kemungkinan, kalau tidak mabuk, penjara. Sedang baik-baik aja pun mau dilaporkan ke penjara. Nah, oleh sebab itu maka keberkahan ini mesti kita jaga. Nah, disinilah kita dipertemukan di tempat yang baik, semuanya baik, salamannya baik. Bahkan andai tidak bersalaman pun hanya bertatap muka, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. La taqdiranna minal ma'ruf syai'a, jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa itu perbuatan baik walaupun kecil? Antul qiya akhaka biwajhin talqin, ketemu saudaramu wajahmu cerah. Ketemu orang wajah kita cerah, lepas. Talqin artinya cerah. Talaqo, lepas. Wajahnya lepas. Karena ada orang yang wajahnya diikat. Seperti jeruk purut dipijak gajah. Diikat. Ah, Ustaz ngomong aja. Buktinya Ustaz foto-fotonya kami lihat wajah terikat, enggak cerah. Memang udah dari dulu begitu. Enggak bisa saya robah-robah. Sering saya kalau foto kata Ustaz senyum dong, kata, memang udah begitu. Tak bisa saya paksakan. Dan senyum kalau dipaksakan itu agak asam jadinya. Nah, oleh sebab itu maka dari mulai langkah kakinya, hayunan tangannya, hembusan nafasnya, bisikan telinganya, lintasan pikirannya, semuanya bernilai barakah, barakah, barakah. La yu'minu ahadukum mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu. Masya Allah, tabarakallah. Dari mulai depan disambut ke ruang tamu, langsung makan, istirahat di kamar, tausiah. Jadi saya mohon kepada Habib, Habib mohon maaf, tempat duduk saya lebih tinggi. Lebih tinggi. Dari kecil dulu kita dikasih tahu Abdul Somad, kata mak saya, nanti kau akan jumpa orang, kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Syarifah. Mereka ini keturunan Rasulullah. Kalau kau jalan, jangan jalan di depan mereka, nanti punggungmu berbisul. Kalau kau duduk, jangan lebih tinggi dari mereka. Nasihat itu masih kecil, sampai hari ini masih terngiang di telinga. Maka itu saya bilang, mohon maaf, tempat duduk saya lebih tinggi. Bukan salah saya, Pak Haji ngasih tempat duduk. Begitulah mereka memuliakan dan menghormati tamu. Artinya apa? Ada keberkahan-keberkahan. Bertemu, bertatap muka, makan, minum, dan tausiah. Saya hanya menyampaikan apa yang terlintas di pikiran saya, apa yang ingat di akal saya. Saya bermohon, tadi selesai sholat, ya Allah, aku akan menghadapi mereka-mereka, orang-orang yang cerdas, tentara-tentara, jenderal-jenderal, artis-artis milenial dalam kurung di zamannya. Maka berikan aku kekuatan, ya Allah. Karena yang akan ku sampaikan ini adalah kalimatmu, firmanmu. Yang ku sampaikan ini adalah sabda rasulmu. Maka setelah ini aku melangkah. La haula wa la quwata illa billah. Tak bisa disetting. Tak bisa kita. Makanya saya di beberapa televisi tak bisa saya. Dari dulu tak pernah, hanya TV One saja. Karena di situ saya bebas. Suka hati mau ngomong apa. TV lain diatur. Di menit 3 harus ketawa. Menit keempat harus nangis. Saya enggak bisa. Enggak bisa saya. Jadi, jadi payah. Oleh sebab itu maka ini semua keberkahan ini harus kita jaga. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman. Wattaqau, bertakwa. La fatahna alaihim barakat, kami bukakan pintu-pintu keberkahan, berkah-berkah. Syarat dapat berkah dua. Pertama, amanu, amanu, beriman. Yang kedua, wattaqau, ataqa. Tiga huruf rata-rata. Syaratnya cuma dua, amana, iman, ataqa, taqwa. Kalau beriman, bertakwa, turun berkah. Makanya di rumah itu harus ada iman dan harus ada takwa. Dan itu sudah program negara kita dulu, namanya IMTAK dan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa. Otak Jerman, hati Makkah. Burhanuddin Yusuf Habibie. Artinya apa? Supaya berkah-berkah turun. La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa rumah itu kuburan? Tak ada baca Quran di dalamnya. Alhamdulillah rumah ini diisi baca Quran, diisi dengan zikir, diisi dengan sholat berjamaah. Apa itu Ustaz Somad ngomong sholat berjamaah? Kami sholat, dia sendiri enggak sholat. Saya sholat di kamar tadi. Kenapa enggak sholat di luar? Pengalaman di beberapa tempat, sholatnya 5 menit, fotonya 15. Apa ini berkah? Dulu saya dibawa pertama kali datang jalan-jalan ke belakang, ada musola, tempat sholat, ada tempat berkah, karena disitulah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak dengan mata, tapi sekarang kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang mazhabnya, kita mazhab kita Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dia mazhab dia materialisme, materi mazhab dia. Materi itu apa? Dilihat mata, dipegang tangan, dirasa panca indera, maka benda itu ada. Tisu ada, ada. Kue ada, ada. Maka yang tidak bisa ditangkap panca indera, tidak ada. Inilah keyakinan yang merontokkan agama. Kita mengajarkan ke anak-anak kita, kamu buat baik karena ada malaikat yang mencatat. Mana malaikatnya? Mana? Kamu buat baik, nanti masuk surga. Mana surga? Nanti kalau kamu jahat, kamu masuk neraka. Mana nerakanya? Luar biasa tantangan zaman sekarang. Tapi sebenarnya, kalau kita mau berpikir sejenak saja menggunakan akal ini, menjawab orang materialisme ini sebentar saja. Coba nanti sampai ke airport, ketika koper kita masuk ke dalam kotak X-ray, buka, gelap. Tidak ada nampak cahaya, tapi ternyata di situ ada cahaya X-ray, sehingga ketika koper kita masuk, tahulah itu orang-orang yang pakai baju biru muda itu. Sini Pak, buka kopernya. Bapak bawa apa di dalam? Saya bawa pedang dari Sudan. Sangkanya saya mau merampok pesawat. Apa ini? Souvenir, saya bilang. Coba buka. Selesai tunjukkan, coba buka ini, koper sudah buka, sampulnya buka, sudah buka semua. Coba buka masker, saya buka masker. Ustaz Somad. Makanya akan datang petugas itu suruh buka masker dulu, baru buka koper. Tapi mereka sedang menjalankan amanah. Amanah lebih diutamakan. Tidak ada nampak cahaya, tapi ternyata cahaya X-ray itu ada. Bule-bule yang datang dari barat pergi berjemur ke pantai Kuta. Untuk apa? Menghitamkan kulit. Karena dia putih, tak ada. Untuk apa? Untuk mendapatkan cahaya ultraviolet. Apa nampak dia warna hitam masuk ke kulit? Tak ada. Tapi benda itu ada. Begitu juga dengan ketika orang emosi, marah, benci, rindu. Ada, tapi tak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan. Itulah namanya iman kepada yang tak nampak. Ustaz, saya enggak percaya kalau dia enggak ada. Coba buka HP, terus buka FB, terus cari yang membuli kamu. Gimana rasanya? Marah, gondok, dongkol. Ada marah itu, ada. Mana dia? Tidak nampak, tapi dia ada. Itu baru makhluk Allah. Bagaimana yang menciptakan yang tak nampak itu? Maka Allah dapat dirasakan dengan rasa yang ada dalam hati kita. Makanya orang ketika melihat Ka'bah menangis dia, ya Allah, kamu nangis kenapa? ONH-nya mahal. Itu rasa juga, rasa kemahalan. Tapi ada juga orang yang sampai ke Makkah. Makkah itu namanya banyak. Ada namanya Makkah, ada namanya Ummul Qura. Litunzira Ummul Qura wa man haulaha. Ibu, Qura negeri. Ummul Qura induk segala negeri. Makkah Al-Mukarramah. Tiga nama Makkah lain adalah Bakkah. Bakkah tempat berkumpul. Ternyata manusia paling banyak berkumpul di zaman abad milenium ketiga ini adalah di Makkah Al-Mukarramah. Kalau tidak dibatasi kuota, enggak tahu berapa juta manusia berkumpul. Pemerintah Arab Saudi membatasi 4,7. Dulu, tidak tahu sekarang. Indonesia, Tor Riau 2017, Tor ONH berangkat 2031. Mati 2030. Jangan itu lamanya dia. Apa ini? Ada keberkahan-keberkahan kota, keberkahan negeri, keberkahan tempat. Ada manusia banyak, tapi yang dapat berkah utama Nabi. Ada Nabi banyak, yang dapat keberkahan utama Rasul. Ada berkah banyak, tapi yang mendapat keutamaan ulul azmi tinggal lima. Di antara yang lima puncaknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bumi yang luas, begitu luasnya bumi, tapi ada dataran khusus, itulah dia Makkah. Di Makkah itu ada khusus lagi, itulah dia tanah haram. Ka'bah di tengah, Hudaybiyah 22 km, Arafah 20. Maka panjang tanah haram 42 km. Tapi di antara itu ada lagi yang kecil lagi, itulah dia Ka'bah. Jadi ini pilihan Allah SWT, manusia banyak, ada manusia berkah. Tempat banyak, ada negeri yang berkah. Waktu juga banyak, tapi ada waktu yang paling berkah. Sepertiga malam, jam 1, jam 2 malam. Artinya apa? Kalau dapat orang berkah, temui dia. Gak ketemu orang berkah, tempat berkah, datangi dia Makkah. Tempat berkah juga tidak bisa, waktu yang berkah cari. Waktu yang berkah juga tidak bisa, momen berkah. Momen apa itu? Momen ketika berjamaah. Makanya nanti di akhir majelis ini kita ingin mengharapkan berkah-berkah itu turun, kita berdoa bersama-sama nanti di akhir majelis. Karena kita tidak tahu, mungkin yang berdoa itu yang mulutnya ngomong, tapi doa itu dikabulkan Allah bukan karena mulut dia, tapi karena ada ucapan amin dari seseorang yang kita tidak tahu. Dia bukan ustaz, dia bukan dokter, dia bukan alim, tapi hatinya lebih bersih. Lebih bersih Ustaz Soman artinya bersih, bersih juga, cuman kotorannya lebih banyak. Kotor, ingin dipuji, ria, ingin macam-macam. Baru ceramah upload langsung lihat like-nya udah berapa. Hasad, dengki. Ketika kita mengaku diri kita bersih dari dosa, saat itu kita sedang bersarang dengan dosa dan berkah jauh daripada itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Hancur kerusakan di atas muka bumi, di dataran, di lautan, bima kasabat aydin nas. Hilang keberkahan karena perbuatan manusia. Tidak menyebut nama Allah, hilang berkah. Makanan berkah, tapi begitu tidak disebut nama Allah, hilang keberkahan. Ini di tempat kosong ini banyak berkah. Oke, kalau ditempati, Masya Allah, karena di belakang masih banyak yang ingin keberkahan. Tentu berkah berawal dari depan, makanya sop satu banyak dapat berkah. Ada pun yang ujung, ya sisa-sisanya lah. Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan kita tidak lain tidak bukan ibarat buah yang sudah matang di tepi dahan, tinggal menunggu jatuhnya saja. Maka kita jolok dia supaya jatuh. Menjoloknya itu adalah dengan silaturahim. Man ahabba yusatulahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Lapang rezeki, panjang umur, syaratnya cuma satu. Falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mestinya saya yang menghubungi Pak Haji Tritamtomo supaya dipertemukan dengan Habib Sagaf, supaya bertemu dengan Ustadz Syukur. Gimana Bu, Pak, kapan kita lagi bisa silaturahim? Tapi karena kesibukan, akhirnya Allah mempertemukan kita awal tahun baru Hijrah 1441 diawali dengan silaturahim. Sehingga catatan amal kita tahun ini, Masya Allah, catatan amal Abdul Somad 1 Muharram. Subuh salat berjamaah. Habis itu peresmian Masjid Al-Hamra. Selesai itu lalu kemudian ke rumah Tuan Haji Tritamtomo silaturahim. Malam pengajian di Pondok Aren. Besok pagi pulang ke Pekanbaru. Awalnya itu sudah berkah. Tapi jangan lupa ujung tengah masih banyak lagi peluang-peluang berkah itu menjadi hilang dan peluang-peluang untuk menetapkan berkah. Makanya yang kita inginkan itu adalah istiqomah. Mesti dijelaskan istiqomah, bukan istriqomah. Istiqomah juga diambil dari tiga huruf, qa, alif, mim, qomah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Salat sudah ditegakkan, salat ditegakkan. Qa alif qoma, tegak. Istiqomah, orang yang tegak, berdiri, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang. Selalu diartikan, marilah kita istiqomah. Mama, mama, mama, istiqomah itu apa? Jangan tanya-tanya, pokoknya istiqomah aja. Istiqomah itu, nah, asalnya dari tiga huruf. Qo, alif, mim, koma. Tegak berdiri, tidak condong ke kanan, tidak miring ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang. Jalan yang dilewati orang yang istiqomah itu yang selalu diminta, ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam perjalanannya setan datang. La'atiyannahum min baini aydihim, aku goda mereka supaya belok ke kiri, belok ke kanan, jalannya zigzag tidak lurus. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan itu mau masuk neraka seriusnya luar biasa. Depan, belakang, kanan, kiri. Makanya kalau ada ngajak teman mau hijrah, kita hidup ini akhi mau kemana? Ayolah kita hijrah. Ente baru sekali dengar pengajian itu pun lewat YouTube. Udah mau ngeceramahi orang, pergi sana. Langsung dia berhenti, kalah sama setan. Kata setan, aku aja mau masuk neraka 4 kali ngajak orang. Ente baru sekali udah berhenti. Oleh sebab itu serius mendakwahkan. Kalaulah Habib-Habib dulu enggak serius berdakwah sampai ke bumi Nusantara ini, mungkin kita sekarang tidak bersyahadat. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari Yaman dipukul ombak, dipas gelombang, naik kapal kayu, belum ada mesin kapal layar, sampai ke Batavia. Bayangkan seandainya mereka dulu naik perahu, tiba-tiba datang angin kencang, ah enggak jadilah, balik aja yuk. Apa yang terjadi? Tapi mereka cerdas. Mereka ingin umurnya pendek, amalnya tetap ngalir. Yang pertama bawa Islam ke Batavia, ke Nusantara, sampai hari ini pahala pengajian kita ini mengalir ke dia. Bayangkan itu. Itulah makna amal jariah. Cuma nama kerang orang kita kalau udah disebut amal jariah, apa itu amal jariah? Unlimited edition. Tidak putus walaupun sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu kita ingin berkah-berkah. Ini acara ini diliput, direkam. Lalu kemudian ditonton anak cucu kita. Mereka nanya, ayah, kata anak saya, ini di mana dulu? Ini di rumah Haji Tritam Tomo di Jakarta. Oh, acaranya apa? Satu Muharram. Terus satu Muharram ngapain? Kami pengajian. Mereka terinspirasi dengan itu. Dan dia buat itu pula di rumah dia. Anaknya tahu lagi, cucu kita buat lagi. Sampai generasi berikutnya. Itu yang disebut dengan mansanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat satu tradisi yang baik, fala ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan terus yang melakukannya sampai mati. Tapi ada juga tradisi yang tak baik. Tak usahlah kita ceritakan. Nanti ada yang sakit hati. Dibulinya pula saya. Payah ceramah ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tidak ada aktivitas kita yang kosong dari berkah. Tidurnya pun berkah. Loh, tidur kok bisa berkah, Pak Ustaz? Bismika Allahumma ahya wa amin. Berkah tidur. Makanya kalau Ustaz sedang ngasih pengajian ada jamaah yang tertidur, jangan marah. Dia kok tidur? Berkah. Jangan hilangkan berkah di waktu pagi, karena Nabi mengajarkan kita merebut berkah di waktu pagi. Ada orang tidur pagi sampai jam 8. Kamu kok tidur? Tidur juga berkah, pagi juga berkah. Maka saya mengkompilasikan dua keberkahan. Ini jamaah terlalu cerdas. Banyak sekarang jamaah yang bisa menyimpulkan sendiri tanpa harus disimpulkan. Itulah pentingnya bertanya. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. Ketika mobil rusak, kita bawa bengkel mobil. Motor rusak, bawa bengkel motor. AC rusak, bawa reparasi AC. Tapi kenapa pemahaman kita rusak, kita betulkan sendiri? Kita tanya kepada Habib, kita tanya kepada dokter, kita tanya kepada Ustaz, kita tanya kepada alim ulama. Saya sendiri pun tidak semua saya paham, saya tahu. Yang tahu saya jawab. Yang tak tahu kertasnya saya simpan, saya bawa pulang. Nanti saya buatkan videonya, setelah jawabannya ada baru saya share di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Artinya apa? Kita manfaatkan multimedia untuk dakwah. Karena kadang ceramah kita dengar sekali hilang. Zaman dulu orang nulis, kan gak perlu lagi ditulis, sudah direkam, ada suaranya. Ada orang gak mau melihat gambar, dia konsen dengar suara. Ada yang kalau cuma dengar suara tak fokus, dia mau lihat gambarnya. Ada yang mau dalam bentuk tulisan, beli buku. Tidak ada lagi alasan untuk tidak merebut keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ketemu orang minta doa. Habib doakan saya, Ustaz doakan saya, dokter doakan saya, Pak Haji doakan saya. Ini orang yang baru pulang haji 40 hari mohon doa berkah, karena dari bumi yang penuh berkah, dari tempat yang penuh berkah, dari ibadah yang penuh berkah, mengharapkan dia mau bawa keberkahan, dia tebarkan keberkahan. Gimana Pak Haji selama semuanya di Makkah? Masya Allah, di Makkah itu jamaah sudah nunggu semuanya berita tentang berkah. Gimana rasanya di sana? Panas. Yang kami ingin mau dengar itu gimana khusyuknya sholat di Masjidil Haram. Tapi ada pula jamaah haji ini ketika pulang ditanya, gimana berkah di sana? Masya Allah, saya di sana terasa sejuk. Tapi kabarnya 46 derajat, gak terasa. Pas ditanya teman dia sekamar, rupanya gak pernah keluar hotel. Oleh sebab itu kita tidak bisa menghukum orang dia banyak berkah dari bentuk fisiknya. Karena selama di Makkah, wah ini nampaknya gak mabrur. Kenapa? Wajahnya kurus hitam. Rupanya tinggalnya di Aziziyah. Pergi ke Makkah ngejar bis. Selalu kalah, rebutan sama orang Turki. Oleh sebab itu maka keberkahan ini tak bisa kita nilai dari bentuk fisik. Maka kita selalu berdoa, selalu minta. Kadang orang ini kita sepelekan. Nabi pergi ke masjid, sampai di masjid Nabi nanya, yang kemarin perempuan nyapu masjid ini mana? Ninggal ya Rasulullah. Loh, kenapa enggak kasih tahu saya, kata Nabi. Mana makamnya? Mereka tunjukkan, ini makamnya. Langsung Nabi sholat jenazah di atas makam. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma afirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akimu izulaha wa'asyamil khalaha wa'aksilha bilma'i wa'asalji wa'albarar unaqiyah minal khatayah kaminan qasabul abiyu minal danas wa'abdil hadarun khairan min dariya wa'alana khairan min ahli wa'qiyah min fitnah qabli adabin na'ar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna wa nahwa filana wa laha فالإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. الله أكبر. Tukang sapu disepelekan orang. Ah, enggak usahlah beritahu Nabi. Dia enggak punya jabatan apa-apa kok tukang sapu, tapi ternyata ada keberkahan dalam hidupnya. Maka jangan pernah menyepelekan orang. Security kita, supir kita, pembantu kita, dia makan dengan cara halal, dia diuji dengan kesusahannya, dia sabar. Kita diuji dengan kesenangan kita, kita belum tentu sabar. Sabar itu kan kalau mati, sakit, terbakar, hilang, tertipu, rugi, bangkrut. Bukan. Itu sabar level paling rendah. Sabar yang tinggi adalah sabar untuk berbagi rezeki yang banyak bagi ke fakir miskin anak yatim. Wah, soal itu saya enggak sabar, Pak Ustaz. Ada orang sabar diajak kakinya sholat berjamaah. Sabar telinganya mendengarkan tausiah. Sabar matanya untuk melelehkan air mata melihat penyakit orang. Tapi ketika diuji kantongnya, kumat penyakit asli. Ini tidak sabar. Dulu kalau ada anak muda, maaf, beribu kali maaf, tiba-tiba ada peluang untuk melakukan perbuatan dosa, dia pulang ke rumahnya bercerita ke temannya, tadi aku ketemu perempuan ngajak melakukan ini. Terus lalu aku katakan, aku takut pada Allah. Orang itu disebut takwa. Tapi orang sekarang kalau cerita gitu ke temannya, ada begini. Terus ente terima? Enggak, bodoh. Betapa zaman berganti, musim berubah, pergeseran nilai sudah terjadi. Bagaimana kita tetap kuat? Pengajian. Bagaimana anak-anak kita? Ngaji. Cuman kadang orang tua dengan anak ngajinya enggak sama. Anak-anak muda enggak mau ngaji sama kita. Sampai ngasih pengajian Ustaz Somad, Ustaz jadul. Saya mau ustaz-ustaz yang muda lah, ustaz milenial. Wah, ngaji dengan Ustaz Hanan At-Taqi. Karena At-Taqi itu jamaahnya anak muda semua. Saya orang-orang tua semua. Anak muda itu Ustaz, miskin itu. Masya Allah, ada semua anak muda. Saya, jamaah saya lintas generasi. Dari mulai yang tua sampai anak kecil. Anak kecil yang ibu lihat video viral, Ustaz Comat, Ustaz Comat. Anak kecil nangis gak mau berhenti. Saya pun heran, kenapa anak ini? Akhirnya saya tanya psikolog, dosen. Ibu psikolog, ya. Ibu kan dokter fakultas, dokter jiwa, psikologi, psikolog. Bukan fisik, tapi psikis. Ya, kenapa anak-anak itu? Sering saya berceramah di beberapa tempat, anak kecil umur 5 tahun, 7 tahun. Kenapa dia kenal dengan saya? Yang pertama, ustaz menggunakan bahasa mereka. Tidak bahasa yang ribet, jelimet, sulit. Karena banyak orang sekarang bicara dengan penduduk bumi tapi pakai bahasa langit. Yang kedua, orang tuanya membiasakan. Maka itu sudah pasti. Setiap anak yang kenal, pasti orang tuanya selalu nonton itu. Anak, orang tua mengenalkan. Ini nak. Siapa ini mah K-pop? Bukan. Ini K-pop. Artinya apa? Kita membiasakan mereka untuk mengenalkan pada ustaz, mengenalkan zikir. Enggak apa-apa dibawa. Bawa dia ke masjid. Saya kalau ada anak-anak ribut lari-lari, lompat-lompat, saya diamkan aja. Saya enggak marah. Cuma saya tahan aja di dalam. Masih syukur kalau ada anak sekarang lompat-lompat lari-lari pengajian. Kenapa? 30 tahun akan datang dia yang akan buat pengajian dan anak dia. Itu. Amin. Apa pikirnya harus begitu? Ini sekarang banyak pengurus masjid kalau ngelihat anak-anak di masjid, pulang. Kumat darah tinggi saya ngelihat kan. Nanti yang isi masjid itu siapa? Sebab itu kita berpikir bukan untuk hari ini. Kita pikir ke depan. Tuan Haji Tritam Tomo dengan Ibu Lia kalau berpikir untuk diri sendiri sudah selesai. Tapi beliau berpikir untuk anaknya, mantunya, cucunya, generasi ke depan. Mereka bisa berpikir, oh gini ternyata menyambut satu Muharram. Duduk berzikir, sholat berjamaah, hadiskan alim ulama. Tak lain tak bukan adalah menyambut berkah. Mudah-mudahan setahun ke depan kita mendapatkan keberkahan. Sampai mati menghadap Allah SWT. Saya mulai jam 1, sekarang udah jam 2, 60 menit. Ternyata di tahun 1441 ini waktu begitu cepat berlalu. Tadi setengah 2. Terima kasih, mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.